muncul kembali lawak dan lagu yang berjudul Senam Pagi 2 yang dimotori oleh Gomong Sinaga, Pangaribak, Naimal Pinas. Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali buat Naimal Pinas Group. Oke, sayang. Baiklah, Tante. Para hadirin yang berbahagia sekali, yang selalu mendapat karunia, saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya yang sudah berkumpul di tempat ini. Oke? Okay? Yes. Good morning. Thank you. Oh my God. Thank you very much. No problem. Memang sebagaimana biasanya yang kita lakukan di setiap pagi sesudah martahuak manuk jambe. Apa sih artinya martahuak manuk jambe? Ya ampun, ayam jantan berseru. Memang olahraga ini sangat penting sekali, terutama kepada kita ibu-ibu, supaya pelayanan kita lebih agresif lagi terhadap amang-amang. Apa sih artinya amang-amang? Ya ampun, itu tuh, masa tidak tahu sih artinya amang-amang? Goblok banget sih lo. Artinya begini nih, biar gua kasih tahu lo. Bila sepasang manusia menikah, kawin, kalau kata umum mengatakan berumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga mengatakan orang tua kan selalu bilang dan selalu mengatakannya, jadilah kamu sehidup semati, sejiwa, sekata, sehati, sebadan, setubuh, bersatu dalam daging. Itu artinya amang-amang, mamanya Uli. Oh, artinya amang-amang teman bersetubuh. Ya Allah. Gawat juga sih lo, nakal juga lo. Gua kasih tahu sama teman-teman lo, baru tahu lo. Nah, justru sekarang inilah kita memerlukan stamina yang baik. Karena apa? Supaya kita tetap berkualitas. Ya kan, Risma? Jadi kita harus mempertahankan martabat kita. Kita punya martabat harus dijunjung tinggi-tinggi. Benar enggak yang saya katakan itu, mamanya Marlina? Kasihan deh lo. Nah, kenapa saya berkata begitu? Supaya pelayanan kita semakin agresif terhadap suami kita. Jadi kita harus menciptakan tubuh-tubuh kita menjadi prima, sehingga suami kita tidak lagi bepergian untuk hanya berpoco-poco. Jadi kita harus mengatasi semuanya ini. Nah, untuk mengatasi semuanya ini, marilah kita berpacu dalam olahraga. Kalau kita setiap pagi mengadakan senam, berarti postur tubuh pun semakin aduhai, tidak loyo atau maheu. Oke? Oke. Saya panggil nama-nama yang sudah hadir di tempat ini dan harus menjawab satu persatu. Oke, okay, sayang? Okay. Yes. Thank you, Perma. Dengarkan baik-baik. Saya panggil namanya satu persatu. Kotor Lena si cantik manis. Perdara tinggi Rindi Antika. Nyonya Ganja bersopan santun. Ada dong. Ibu Nengsi, nyonya bergejolak. Ibu Rohana, nyonya berkecamuk. Ibu Lingling, saya cok kali-kali di sini. Oke. Ibu Manling, ayo, apalagi oe, pagi-pagi saya sudah hadir. Bagus. Ibu Nursia janda kaya. Sudah hadir, Bu. Bagus juga. Ibu Sri Kandi, nyonya Jenggola. Ibu Nur Malasari, nyonya Paralopalop. Ibu Maria, nyonya Parutiuti. Hadir. Nyonya Teti tahan tikam. Ibu Mawar Sari, nyonya Serigala. Ibu Marcelina, nyonya Artingalo. Nyonya boxing, ibu taekwondo. Ibu Lili, Nyonya Barongsai. Nyonya Kucu-Kucu Kota He, dari Kota Bombay hadir enggak orangnya? Tuk Yahe, Mere Sate, Mere Babu, Mere Janam. Olo, Nehi, Dagaya Mangta He. Ibu Hebring, Nyonya Wereng. Hadir. Satu lagi dari India. Ibu Tun Mere-Mere, Nyonya Hai-Hai. Ibu Tumila Janekya. Lanjut Tahe, bumbu dapur jahe-jahe. Selanjutnya, John Perry si dua jabar, hadir. Jangan begitu dong, Yang. Kita kan sama-sama manusia. Ya, siapa bilang kau begwatuk? Selanjutnya, Siska jinak-jinak merpati. Patrick salon dokter. Hadir, ya gak apa-apa. Ibu Salipopot, Nyonya Milo-Milo. Oke, baiklah teman-teman. Di antara kalian dengan saya tidak ada perbedaan. Semua kita bersatu kebersamaan. Bersatu di dalam satu perasaan. Tidak terlepas di dalam jiwa seniman. Sama-sama menjunjung kesenian. Bersatu untuk memperkuat iman. Tahu apa artinya iman? Tahu. Apa artinya iman? Amin. Apa artinya amin? Iman. Jadi kita tetap bersatu di dalam iman, walaupun berbeda-beda di dalam pertinaonan. Nah, demi kesenangan yang berkesinambungan, kita harus mempertahankan kebudayaan. Oke? Okay? Oke. Okay. Mulai. Benar. Tolong pahanya dikasih rapat. Nah, kurang rapat. Ya, putar. Ya. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Secara perlahan. Risma, kau enggak usah angkat tangan deh. Gede-gedemu itu percis seperti para syarat yang berubah. Mengerikan. Ya, Nengsi juga enggak usah deh angkat tangan deh. Ampun. Aduh. Marhurata. Ya. Menunduk. Menunduk, ya. Nah, Gopang. Ya, Gopang, Pak Ganggang. Aduh. Ya. Pak Ganggang ada. Autisme Pak Ganggang, ya Allah. Ingat dong, meradak dong, ada nagok. Ya, Pak Buka, awas. Unang pabuka ho. Awas pen bajak. Di daerah kita banyak pen bajak. Iya. Hati-hati. Itu suara bayi. Bayi siapa itu? Siapa di antara kalian yang baru melahirkan? Aduh. Jangan bawa bayi dong ke tempat latihan. Iya. Oke. Goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Serentak. Iya, mengurdut. Unang Mersi dulu ini. Nah, awas, berbahaya. Nah, gitu dong Inan. Iya. Alhamdulillah. One, two, three, four, five. Sleeping. Iya. Tengkurap. Tengkurap ya. Nah, mangurdut. Aduh. Nah gitu dong. Iya. Iya. Rap jongjong. Iya. Alakon. Lihat ketikungan nih. Ya. Aduh. Pagangang. Iya, una pagangaku. Bertahan dalam kesopanan. Iya. Hantam terus. Siji. Loro. Telu. Papa. Limo. Anam. Pitu. Walu. Nah, begitu dong. Iya, baru kompak. Nengsi. Risma. Nah, gitu. Senang. Baik, senang. Lalu begitu kita panggilkan abang kita, Abang Richard Damanik, oke? Oke.